seandainya kau dapat terbang sampai ke bintang. Andainya kau kaya raya, mungkinkah kau ingat aku? Sahabat karibku, andainya kau jadi raja dan berkuasa, duhai sahabat karibku, masihkah kau ingat aku? Sahabatmu dulu, teringatkan janjimu yang kau ucap dahulu. Walau gempa bumi menghancur dunia, tak akan berpisah. Sahabat karibmu.